Lembut bertirai, kabut menepi, menghias pagi. Bayu kelana membawa kata tentang cinta. Semusim bunga mekar mewangi, ku nanti kau kasih. Hapuslah rindu dalam senyummu, oh kekasih. Datanglah kasih, datanglah di taman asmara hati. Telah ku jalin istana embun pagi dalam nyanyian mentari pagi. Datanglah cinta, telah ku rajut titian menuju surga. Bersama kita menghadap dewata, mohon restu semoga bahagia. Mekar mewangi, ku nanti kau kasih. Hapuslah rindu dalam senyummu, oh kekasih. Datanglah kasih, datanglah di taman asmara hati. Telah ku jalin istana embun pagi dalam nyanyian mentari pagi. Datanglah cinta, telah ku rajut titian menuju surga. Bersama kita menghadap dewata, mohon restu semoga bahagia. Jalin istana embun pagi dalam nyanyian.